Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, tahhir kulubana minan nifaq wal hikdi wal kibri wal riya'i والحسد وسوء الظن وحسن فروجنا يا ربنا من الفواحش أعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على ترك المعصية وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا يا ربنا على طاعتك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin hadirat, bapak ibu kami, saudara saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah, dan semoga kita bisa istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Dan itulah tujuan daripada apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini. Dan alhamdulillah, kita diberi oleh Allah umur panjang hingga kita bisa memasuki bulan Dzulhijjah, dan kita masih berada di 10 awal Dzulhijjah, yang pada pertemuan yang lalu kita jelaskan begitu pentingnya hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Tinggal yang perlu ditanyakan adalah diri kita sendiri. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah yang sudah kita lewati ini. Ilmu kita pada minggu yang lalu, apakah hanya ilmu yang kita dengar saja, atau sudah berubah menjadi ilmu yang diamalkan? Jika belum mengamalkan, jika sudah mengamalkan, ayo kita tambah tanda syukur kita kepada Allah. Dan jika ternyata ilmu yang kita dengar pada pertemuan yang lalu belum kita amalkan, ayo kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan minta perlindungan dari Allah dari ilmu yang tidak manfaat, sehingga sisa-sisa 10 awal Dzulhijjah ini bisa kita gunakan untuk beribadah lebih giat lagi, untuk meninggalkan dosa lebih giat lagi, sehingga kita termasuk menjadi orang yang beruntung di 10 awal Dzulhijjah. Tinggal ada beberapa hari 10 awal Dzulhijjah, dan puncaknya nanti adalah hari Arafah. Maka jangan lupa, tinggal esok hari dan lusa, kemudian setelah itu hari Rabu, esok hari Selasa, kemudian tanggal 9. Tanggal 9 itu adalah hari Arafah, hari istimewa bagi orang yang naik haji dan bagi orang yang ada di sini. Bagi orang yang naik haji waktu itu, saat itulah saat yang tepat untuk mengadu kepada Allah. Di saat jutaan manusia berkumpul di hamparan yang namanya Arafah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mengadu kepada Allah di padang Arafah. Kita bisa berkumpul di padang Arafah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunnahkan untuk melakukan puasa, puasa Arafah. Dan juga jangan lupa amalan-amalan yang lainnya hendaknya kita perbanyak. Yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, solawat kita, istighfar kita, dan juga zikir-zikir yang lainnya, bacaan Al-Quran atau silaturahim kita, sedekah kita. Karena 10 awal Dzulhijjah adalah hari awal, hari istimewa. Dan di Arafah khususnya jangan sampai ada yang tertinggal di antara kita, menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Yaumu Arafata," hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala, "Yaumu Arafata ahtasibu 'ala Allahi annahu yukaffiru as-sanata allati qablah was-sana was-sanata allati ba'dah." Aku berharap dengan puasa Arafah ini Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar perlu tobat khusus. Dan agar dosa besar menjadi kecil, sesali dulu, maka nanti akan terhapus bersama Arafah. Yang punya dosa gede segera tobat, sesali, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil bersama puasa Arafah akan dihapus. Dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan puasa akan dihapus. Dan juga jangan lupa amalan-amalan yang lainnya. Sedekah tolong ditingkatkan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan di hari itu dan di hari ini, jangan ditunda esok hari, maka ketahuilah itu akan menjadi sebab dibuka kebaikan untuk kita di setelah hari itu. Ini hari istimewa. Hari istimewa disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Ma min ayyamin al-a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih bagus untuk beramal soleh melebihi daripada hari-hari di sini. 10 awal Dzulhijjah. Sampai sahabat Nabi bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Jihad enggak bisa menandingi ya Rasulullah. Jihad pun tidak bisa menandingi amal baik yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi," kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya digunakan untuk perang, "walam yarji bidzalika min syai'," dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya keluar mati syahid dan hartanya pun habis untuk berjuang di jalan Allah, baru menandingi amal baik yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Maka ayo bergegas. Jika dalam seminggu ini sudah dipacu pada minggu yang lalu kok belum giat, malam ini harus cambuk lagi. Ada sisa 2 hari dan 3 hari. Mari kita giat, istighfar diperbanyak. Harus kita menyisihkan waktu untuk Allah. Dan nanti Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Tafarraq li ibadati." Khususkan, perbanyaklah waktumu untuk beribadah kepadaku. "Amla sadraka ghinan," akan aku penuhi kekayaan di dalam hatimu. Makanya ayo di bulan ini kita perbanyak untuk mengamal, punya amal-amal baik, berzikir kepada Allah. Perbanyak waktu ibadah kepada Allah, maka setelah itu Allah akan berikan kekayaan di dalam hati kita, kaya hati. Sehingga apa? Kita mudah bersyukur nikmat hidup ini. Begitu sebaliknya, jika Allah mencabut rasa kaya hati menjadi orang yang tamak, biarpun dia punya gedung megah, rumah mewah dan bermacam-macam kekayaan, dia akan tetap susah hidupnya. Dan kita ingin bahagia, maka ayo sisa-sisa hari 10 awal Dzulhijjah ini kita manfaatkan dengan beribadah yang serius. Dan jangan lupa nanti ada hari rayanya, kita berkorban sebisa mungkin. Korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan menurut jumhur ulama hukumnya, dan korban itu sunnah setiap tahun. Dan korban itu adalah satu sapi, satu kambing adalah satu orang. Kemudian korban itu kalau sapi 7 orang, seperti yang disabdakan Nabi SAW, "Naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah." Aku pernah menyembelih korban pada zaman, pada masa Amal Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al badanata," satu unta, "li sab'atin," untuk 7 orang, "wal baqarata," dan satu sapi, "li sab'atin," untuk 7 orang. Nah, kalau ada pernah mendengar isu atau kali apa sesuatu yang disebar bahwasanya enggak ada sapi satu kemudian tujuh orang, maka itu telah menyalahi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sangat dikukuhkan, sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan lalu, setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Baik, ini saja kami ulang supaya tidak lupa karena waktu sudah dekat. Dan jangan lupa di malam hari raya hidupkan hari-hari itu untuk ibadah. Dan itu masih 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi keras gara-gara di hari itu kita bermaksiat. Man ahya lailatul id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Hari raya itu biasanya hari orang lalai kepada Allah. Mudah bermaksiat. Karena semua orang pengen membuat kesenangan, kadang kesenangan yang dibimbing oleh syariat dan kadang senang-senang yang tidak dibimbing oleh syariat. Sehingga berlomba-lomba orang untuk membuat kesenangan, sehingga banyak maksiat di malam itu. Sehingga yang bisa bertahan dengan Allah itulah orang istimewa. Maka lakukan di malam itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal, jangan lupa malam hari raya nanti. Minimal salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, di antara salat Isya dengan salat subuh tidur aja sudah. Itu minimal. Sudah lupakan televisi, sinetron. WhatsApp-nya tutup semua. Itu ganggu juga itu ya. Sudah hari itu untuk Allah malam itu. Kemudian kalau pengen membuat peningkatan, lakukan separuh waktunya untuk beribadah. Mulai habis Isya kita lanjutkan berzikir, i'tikaf di masjid yang keliling-keliling untuk bertakbir, karena takbir keliling juga disunnahkan. Di setiap tempat tolong berzikir. Di tempat-tempat duduk kita, di pasar dan sebagainya, kumandangkan zikir. Kumandangkan zikir. Dan perempuan boleh menyuarakan zikir tapi di bawah suaranya laki-laki, sehingga tertutup dengan suaranya laki-laki. Bukan suara perempuan yang tampak begitu, tidak. Bertakbir. Di malam itu hendaknya kita berbanyak ibadah. Dan kami himbau kepada semua tokoh atau orang yang punya jamaah, hendaknya menghidupkan kampungnya atau kotanya seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu yang soleh. Bagaimana mereka bisa syiar, menyuarakan takbir di pinggir-pinggir jalan. Tentunya ini dihimbau kepada kaum pria. Adapun kaum wanitanya, jika tidak bisa keluar dengan terhormat, di rumah saja atau itikaf di dalam masjid, itu lebih terhormat. Jangan sampai ikut konvoi keliling akan tapi tidak terhormat. Kemudian dan upayakan di dalam perjalanan betul-betul menjaga mata, karena zaman ini zaman rusak. Di pinggir jalan banyak orang yang membuka aurat dan seterusnya. Maka ini tantangan, karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan takbir keliling seperti yang kita laksanakan di sini insyaallah nanti di pesantren Al-Bajah, keliling sampai masjid sini dan kita muter lagi nanti. Dan kami ampirkan ke masjid-masjid untuk meningkatkan agar kita mengumpulkan banyak-banyak amal ibadah dari masjid ke masjid. Kalau satu malam bisa mendatangi 10 masjid dan setiap masjid kita bisa melakukan sholat 4 rakaat, maka 4 kali 10 adalah 40 rakaat. Ini sangat berat bagi kita untuk duduk di satu tempat lalu melakukan sholat 40 rakaat. Akan tapi dengan disiasati kemalasan kita dengan seperti itu, terasa mudah. Cukup waktu 2 jam sambil keliling takbir, lihat keadaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Dapat macam-macam keutamaan di situ. Ada silaturahmi dan seterusnya. Dan himbau di kampung-kampung, budayakan seperti zaman dulu. Kita masih ingat, masih masa kanak-kanak, kita membawa oncor, membawa apa oncor, apa lantai, apa, oncor ya, apa bahasa Indonesianya, obor. Ya, membawa obor. Yang itu Masya Allah zaman dulu belum ada listrik. Suasana indah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semuanya sudah hilang semuanya, gara-gara televisi dan sebagainya. Kita budayakan kembali. Dan itu adalah pendidikan dari para pendahulu-pendahulu yang soleh, untuk ingat kepada Allah di jalan-jalan. Ada syiar Islam. Semuanya membudayakan di kampungnya. Yang punya tugas di kampung tidak usah ikut rombongan kami, tidak usah. Yang punya tugas di kampung untuk menghidupkan kampungnya, adakan di kampungnya masing-masing, agar kampung itu hidup dengan ini semuanya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunjungi musola-musola. Mungkin nanti ada yang melihat musola riyak roboh lalu dibetulin dan seterusnya. Mungkin ada musola yang sangat tidak pernah didatangi untuk sholat, sekarang digunakan untuk sholat, subhanallah. Yang mengajak mendapatkan pahala semuanya. Intinya bagaimana kita membuat seni dalam beribadah itu agar nyaman gitu. Dan tidak ada bid'ah yang demikian itu. Siapa yang mengatakan bid'ah kunjung ke masjid-masjid? Siapa yang mengatakan bid'ah kunjung ke musola-musola? Dan disunnahkan kita itu untuk memperbanyak saksi di dalam ibadah. Jangankan kok tempat yang luas, di dalam satu masjid saja kalau mau melakukan sholat jangan hanya di pojok sana. Namanya iton, bahkan sebagian ulama mengatakan wa yukruhul itonu, dimakruhkan kita menempati satu tempat kalau di masjid. Dalam melakukan sholat sunat di masjid atau musola, jangan menempati satu tempat, hendaknya pindah-pindah agar banyak saksi kita nanti di akhirat. Sebagian orang istiqomah, katanya istiqomah. Istiqomah babnya adalah sop pertama dalam sholat wajib saja. Selebihnya kita perbanyak tempat agar jadi saksi. Di luar masjid pun demikian. Toko kita harus merasakan sujud kita. Dapur kita merasakan sujud kita. Perbanyak. Kemudian musola-musola ayo kita kunjungi dengan melakukan ibadah. Ini yang kami himbaukan kepada semuanya, sehingga apa? Kita semakin tahun, semakin hari, semakin bertambah kebaikan kita. Dan ketahuilah, kita akan memetik nanti setelah kita mati, dan itu yang kita inginkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Baik, ini saja. Kita langsung kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Adapun puasa Arafah, bagi yang punya utang, jangan lupa, besok masih ada, tolong bayar utang. Yang punya utang, siapapun yang punya utang, hendaknya mendahulukan utangnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal melarang, bagi yang punya utang tidak boleh puasa sunnah, bayar utang dulu. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Abu Hanifah boleh sunnah dulu, tidak apa-apa biarpun punya utang. Madhab Malik dan madhab kita Imam Syafi'i boleh melakukan sholat sunnah biarpun masih punya utang, tapi hukumnya makruh. Tapi madhab Syafi'i setelah itu para ulama menjelaskan boleh kita hendaknya membayar utang dahulu, maka di saat kita membayar utang maka mendapatkan pahala sunnah. Lah enak ya. Makanya ibu jangan ragu, bayar utang, enggak usah tanya mana yang dahulukan bu, yang bayar utang atau bayar atau puasa sunnah. Bayar utang nanti dapat pahala sunnah, tapi niatnya niat bayar utang saja, jangan digabung dengan sunnah. Sebab para ulama madhab Syafi'i mengatakan kalau niat fardu atau utang tadi digabung dengan sunnah enggak sah. Baik, jadi niatnya fardu, aku niat qadha Ramadan kemarin ya Allah, karenamu ya Allah puasa Ramadan qadha di hari Arafah atau di esok hari di tanggal 8 Dzulhijjah. Maka di saat kita niat seperti itu langsung diberi oleh Allah pahalanya fardu qadha tadi dan juga mendapatkan pahalanya sunnah. Pahala sunnah, Allah Maha Pemurah. Ya, Allah Maha Pemurah. Baik, ini saja insyaallah. Dan takbirnya dimulai, takbir ada dua macam. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah sholat. Jadi setelah sholat disunahkan takbir, dibarengi dengan zikir-zikir yang lainnya ditambah dengan takbir. Takbir muqayyad dimulai dari hari Arafah, tanggal 9 besok. Bukan besok, besoknya lusa. Waktu kita puasa Arafah, maka subuhnya itu, sholat subuhnya sudah dibarengi dengan takbir nanti. Itu namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu. Sampai hari tasyrik akhir yang ketiga. Asar hari tasyrik terakhir. Jadi jumlahnya 23 sholat. Baik. Itu setiap habis sholat disunahkan kita mengucapkan takbir. Namanya takbir muqayyad. Adapun takbir mursal yang bebas, sebagian mengatakan dimulai dari hari itu juga, kita bebas di pinggir jalan dan seterusnya. Mulai siang, zikir sana sini. Bahkan sebagian ulama mengatakan mulai tanggal awal Dzulhijjah kemarin. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la habbu ilaihi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di hadapan Allah dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari ini. Hari 10 awal Dzulhijjah. Fa akthiru fiha, maka perbanyaklah di hari-hari itu, minat takbiri wat tahlili wat tahmidi, maka perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Takbir, tahlil, tahmid adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Umumnya dan kebanyakan adalah dimulai daripada bersama hari Arafah itu. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik akhir. Tapi ingat, kalau mursalnya, para ulama sebagian mengatakan kalau tafjir mursal yang bebas ini, ada yang mengatakan dari awal Dzulhijjah, tetapi kebanyakan ulama mengatakan dimulai bersama hari Arafah tadi, hari Arafah sampai imam, sampai imam naik naik ke atas mimbar. Intinya ayo kita berbanyak zikir kepada Allah, atau dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu juga ada. Karena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu juga mencakup ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, bahkan ketambahan tasbih di situ. Intinya memperbanyak zikir-zikir di hari-hari itu. Cuman kalau di malam takbir yang kita perbanyak adalah zikir, itu sunnahnya. Lebih bagus mana dengan baca Al-Quran sama solawat? Semuanya adalah bagus. Akan tapi jika kita diperintahkan di hari itu untuk takbir, perbanyaklah takbir. Seperti halnya waktu kita lagi umrah atau haji, disunahkan kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik ya. Kalau bertanya mana lebih bagus dengan solawat, semuanya bagus. Kalau saya baca solawat boleh? Ya boleh. Cuman tepatnya adalah baca labbaik Allahumma labbaik. Jadi semuanya ada tempatnya masing-masing. Jadi tidak boleh ibadah dengan hawa nafsu. Solawatnya nanti, kan begitu. Sekarang gilirannya adalah untuk bertakbir nanti waktu malam hari raya nanti. Baik, ini saja. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atha'in As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada bab tawadhu, insyaallah. Ini belum beres bab tawadhu. Laisal mutawadhi. Kata Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, laisal mutawadhi, bukanlah orang yang tawadhu itu adalah alladzi idza tawadhu'a, yaitu di saat dia bereksen, berperan sebagai seorang tawadhu, ra'a annahu, kemudian dia menduga, melihat dirinya, faqama sana, lebih bagus daripada apa yang dilakukannya. Misalnya, bukanlah seorang yang tawadhu jika dia melakukan satu bentuk ketawadhuan, tapi dia merasa bahwasanya dirinya lebih bagus daripada apa yang dilakukannya. Contoh, bertawadhu sehingga tidak mau duduk di atas kursi bersama para ulama. Dia ulama juga misalnya. Dia tidak mau duduk di atas, tapi duduknya di bawah. Masya Allah. Disuruh maju gak mau. Dan memang gak mau. Dicium tangannya juga gak mau. Dicium tangannya gak mau. Dan tampak di depan manusia kalau memang dia adalah orang yang tidak mau dihormati, tidak ingin dimuliakan dan sebagainya. Ya. Bentuk ini adalah bentuk tawadhu. Akan tapi hakikat tawadhu ada di dalam hatinya. Kalau seandainya ada orang tidak mau duduk di depan, duduknya di belakang, tapi diam-diam dia berkata dalam hatinya, sebetulnya tempatku di sana. Nah, itu problem ini. Ini pasti bohong dia. Jadi sebetulnya di sana. Berarti itu tawadhu action. Tawadhunya enggak ya? Bukan, tawadhu adalah orang yang dia melakukan satu tindak tawadhu, tapi sebetulnya dia merasa dia itu lebih bagus daripada daripada bentuk tawadhu yang dilakukan. Mestinya saya tidak di sini aslinya, cuman saya itu harus tawadhu. Saya itu di tempat sana, di paling depan itu saya. Allah. Walakin akan tetapi al-mutawadhi'a, orang yang bertawadhu itu adalah alladzi idza tawadhu'a, kalau dia bertawadhu ra'a annahu duna ma sana. Ternyata di saat dia melakukan satu bentuk lahir tawadhu yang ada di dalam hatinya, aku lebih jelek lagi daripada ini. Lebih jelek lagi daripada ini. Sehingga orang bertawadhu yang sesungguhnya ini tidak pernah dia merasa lebih bagus dari yang lainnya. Jadi begini kisahnya, kalau orang tawadhu ini, kata menurut ini hikmahnya Ibn Atha'il As-Sakandari, ini pelajaran berat dan semuanya perlu belajar memang. Jadi ada orang dalam bertawaduk, kalau aja orang itu mengambil satu action gaya tawaduk, itu namanya tawaduk zahir, bukan tawaduk yang sesungguhnya. Begitu mudahnya. Sebab semua orang ngerti kalau orang tawaduk itu baik, sehingga dia ternyata bertawaduk itu untuk disanjung oleh orang agar dia disebut sebagai orang tawaduk. Dia melakukan bentuk tawaduk sampai jalannya sudah ditata, dia tidak mau jalan depan, selalu di belakang, minggir, menundukkan kepala, sopan santun dan sebagainya. Allah. Akan tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya apa? Untuk mengangkat dirinya biar disanjung oleh manusia. Maka itu bukan tawaduk yang sesungguhnya. Akan tapi tawaduk yang sesungguhnya itu buah dari kesadaran dirinya adalah orang yang lemah, rendah di hadapan Allah. Dan dia tidak bisa merasa lebih bagus daripada yang lainnya. Jadi semula begini, kalau ada orang yang menyanjungnya, makanya diantaranya tanda orang tawaduk itu kalau sudah dicaci dan di Allah tidak bakal marah. Nah kalau dicaci dan di Allah pasti marah, itu tawaduknya bohong. Waduh berat bener ini ya. Kita di Allah sedikit kurang ajar, gak tahu saya ya. Belum tahu itu. Gak kumpul nih. Makanya dia begitu, karena gak pernah kumpul saya. Waduh, hebat nih. Singgung sedikit saja lu sanggup, wah. Kayak ngajak perang dunia. Ini. Akan tapi orang tawaduk tidak. Di saat dicaci dan diolok, dia langsung sadar bahwasanya yang diketahui sangat sedikit. Karena dia selalu melihat dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tawaduk itu adalah orang yang selalu melihat dirinya kurang dalam mengabdi di hadapan Allah. Yang terlihat adalah kemaksiatannya saja. Kekurangannya saja. Sehingga sampai suatu ketika ada minas solihin, itu ada seorang murid itu ngikuti dari belakang. Dia tidak berani ngikuti dari belakang seorang wali kekasih Allah. Tiba-tiba melewati satu gang sempit, ada lumpur di situ. Ada bagian tempat atas tuh kering, di bawah itu becek. Pertama dia di atas, ada anjing lewat. Tatanya setelah anjing lewat tuh anjingnya jalannya repot, mau naik ke atas karena dilewati oleh beliau. Sehingga tiba-tiba dia turun ke bawah, lalu anjing itu naik ke atas sampai belepotan dia. Muridnya tuh bingung, ya Syekh. Setelah sampai di rumah, aku lihat kenapa kok malah anjing suruh naik lah kok malah turun. Dari mana kamu tahu? Saya tadi melihat. Kenapa kok ada anjing digusah saja? Anda naik di atas, anjing biar di bawah, di lumpur yang becek. Rupanya dia berkata, beliau berkata, tadi waktu aku naik ke atas itu aku merasa lebih pantas, lebih bagus daripada anjing. Setelah itu baru sadar aku, bahwasanya anjing sepanjang hidupnya tidak pernah dosa dan aku punya dosa, maka aku turun saat itu juga. Allah. Anjing sepanjang hidupnya tidak pernah berdosa, tapi aku punya dosa, aku tidak pantas di atasnya anjing, turun dia. Loh, itu perasaan yang ada di dalam hatinya, bukan berpura-pura, hakikat, gak ada yang lihat. Muridnya aja mengetahui dari jauh, bukan action, bukan gaya. Nah ini, jadi orang yang bertawadhu itu buah daripada kesadaran akan dirinya, kekurangan dalam mengabdi kepada Allah. Sehingga setiap kali disanjung, tambah bingung dia. Di saat-saat dipuji oleh orang, orang ini memuji itu, dia tertipu nih muji saya. Dia tidak tahu yang sesungguhnya. Seperti ayahanda Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap kali ada orang menyanjungnya, mencium tangannya dan seterusnya, ia berkata, wahai saudaraku, kalau seandainya menyebut aib diri itu diperkenankan oleh Allah, ini saya akan aku sebutkan dan kau tidak akan lagi mencium tanganku. Artinya apa? Merasa dirinya itu jelek. Jadi tawadhu itu buah daripada kesadaran dirinya akan kesalahannya. Jadi enggak sempat menikmati disanjung oleh orang, dicium tangannya oleh orang, dikurumini oleh orang, tidak sempat menikmati itu semuanya. Karena yang ada dalam dirinya, saya itu adalah kurang dalam mengabdi kepada Allah. Banyak kekurangan. Jadi yang dilihat adalah kekurangannya terus, sehingga enggak sempat menyombongkan di hadapan manusia. Ia melihat orang bermaksiat, mungkin dia hanya itu tok maksiatnya, tapi aku di dalam hatiku, sesaat aku ada dengki, sesaat ada ini. Kemudian setelah dia menyadari bahwasanya dirinya kurang, banyak kekurangan, nah ini awal tawadhu itu begitu. Awal tawadhu temannya dari diri adalah seorang hamba yang punya kekurangan dalam mengabdi kepada Allah, ada banyak dosa, banyak kekurangan, lihat. Bahkan kekurangan di sini tidak sampai derajat wajib pun merasa nyesel dia. Setelah dia merasa kurang, kemudian dia sadar bahwasanya di saat disanjung oleh manusia, aku punya banyak kekurangan. Dia tidak mengerti kekuranganku. Dia tidak mengerti kekuranganku. Padahal aku banyak kekurangan, aku banyak aib. Setelah dia merasakan dirinya seperti itu, dia itu tertipu waktu menyanjungku. Nah, kalau sudah bisa ngomong gitu di awal tawadhu ini. Awal tawadhu, dia tertipu menyanjungku, dia tertipu menghormatiku karena di dalam diriku adalah kotor. Setelah dia menyadari dirinya adalah kotor, dia punya syariat, dibatasi oleh syariat. Syariat itu berkata apa? Kekotoran dalam dirimu tidak boleh kau sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kau ngomong kepada siapa tentang dosa-dosamu kepada Allah. Dan dosanya orang soleh itu kadang bukan dosa bener lah, hanya enggak bangun malam saja sudah dosa. Hanya terlambat sholat, enggak sholat di awal waktu saja sudah dosa. Biasanya baca sholawat 1000 kali, hari ini baca 500 saja sudah dianggap dosa mereka itu. Jadi kesalahan orang-orang besar itu bukan dosa yang sesungguhnya. Sehingga di saat dia merasakan kurang, kemudian dia tahu juga dalam syariat Nabi Muhammad, jangan ada di antara kalian membuka aib dirimu sendiri, itu tanda orang yang dihinakan oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Dosamu tutup. Setelah dia menyadari bahasanya dirinya banyak kekurangan, pengabdian kepada Allah kurang, kemudian hatinya pun kadang ada ganjelan-ganjelan gak enak, setelah itu dia merasa ini adalah kekotoran. Sementara aku, gak mungkin saya sampaikan kepada orang-orang yang menyanjungku ini. Ini orang menyanjungku. Tidak mungkin aku menyampaikan. Kenapa? Karena aku dilarang menyampaikan aibku sendiri. Kemudian setelah dia menyadari bahwasanya dirinya banyak salah, kemudian menceritakan ke orang lain juga tidak boleh, agar orang lain tidak mencium tangannya, tidak menghormatinya, maka muncullah satu-satu sikap yang ada dalam dirinya, sehingga dia menempatkan di barisan orang-orang yang tidak perlu disanjung. Jadi meletakkan duduk di bawah itu bukan karena dia action biar disebut sebagai orang tawadhu, tadi dari buah kesadaran kalau dirinya adalah orang yang banyak kesalahan. Ini prosesnya panjang. Kalau cuma action mah gampang. Tawadhu bukan itu. Jadi tawadhu itu buah dari kesadaran kalau dirinya adalah orang yang banyak kesalahan, banyak kekurangan di hadapan Allah. Kemudian kekurangannya itu pun tidak boleh diceritakan ke orang. Akan tapi orang masih tetap menyanjung. Saya katakan jangan sunjung saya malam maksiat gini, gak mungkin juga ngomong gitu. Maka secara otomatis dia merasa malu dan merasa tidak pantas untuk dicium tangannya, tidak pantas untuk disanjung, tidak pantas untuk ditempatkan yang mulia. Dia merasa aku gak pantas di situ. Hakikat bukan mudah, sesuatu saya bukan tempat saya. Giliran wayang belakang saja, oh, kurang ajar, gak begitu. Jadi hakikat tawadhu itu seperti itu. Maka ini pendidikan yang luar biasa dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Suatu ketika Imam Ghazali juga pernah menceritakan, jika engkau adalah orang yang dipandang, kemudian di saat kau berjalan dengan seseorang, kau harus menjadi orang yang paling depan, maka ketahuilah tempatmu harus di belakang. Jika engkau berada di belakang berebut berat, misalnya mestinya engkau adalah seorang kiai atau ustadz, biasanya tempatmu adalah di depan. Jika engkau ternyata ditempatkan bukan di depan, ternyata hatimu gundah, berarti ada kesombongan di dalam hatimu, maka tempatilah tempat itu, bukan tempat depan. Jangan duduk di depan, awas. Sampai engkau nyaman duduk di tempat yang tidak terhormat tadi. Karena apa? Itu adalah kesombongan di dalam hatimu di saat engkau ogah-ogahan atau tidak nyaman di saat duduk di tempat biasa, bukan tempat istimewa. Satu. Tapi bisa saja setan menjerumuskan sombongmu dalam bentuk yang lain lagi. Sudah ngerti orang yang alim, dia ngerti, dia menuntut ilmu, dia dihormati kampungnya, tatonya apa? Duduknya tempat sandal. Jadi berlebihan tuh. Jadi makanya bentuk wajar saja sudah wajar. Jadi jangan berlebihan gitu. Sudah berlebihan tuh menjadi kesombongan yang dibungkus dengan ketawaduan. sudah wajar saja. Makanya baju yang kau pakai adalah wajar saja. Enggak usah bajunya harus dirobek-robek biar dibilang ini orang tawadhu. Enggak usah. Biasa saja. Jalan ya biasa saja, itu wajar. Hormat. Tidak usah sampai berlebihan. Kalau sudah berlebihan masuk bab biar dibilang tawadhu, bisa saja seperti itu. Tapi ingat kaidah tawadhu tadi adalah buah dari kesadaran akan kekurangan kita. Makanya ilmu tawadhu itu adalah, tawadhu ini ada amalan lahir sebetulnya. Tawadhu amalan lahir, bentuk tubuh dan sebagainya. Akan tapi ini baru alamat. Baru dikatakan tawadhu yang sesungguhnya jika sesuai dengan maksud di dalam hati. Lah maksudmu menundukkan kepala itu apa? Maksudku menundukkan kepala itu karena aku tidak pantas mengangkat. Aku banyak kesalahan, tidak pantas aku di depan sini. Oh, tawadhu. Lalu yang satu lagi, kenapa kamu menundukkan kepala di situ? Ya biar dibilang tawadhu, karena orang di sini sombong semuanya itu. Oh, niatmu jelek sudah. Nah inilah pendidikan indah yang diadakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi memang sesaat kita harus, memang sesaat kesombongan itu luar biasa. Ainut takabur kata Imam Ghazali adalah bentuk ketawaduan. Baju combang-camping bentuk ketawaduan, bisa ainul kibri, hakikat kesombongan. Orang sombong dengan ketawaduan. Jadi kalau ada orang yang tawadu action, sebetulnya dia seperti orang pelit tapi ngaku dermawan gitu. Gimana kisahnya orang pelit ngaku dermawan? Dia paling pelit tapi selalu bercerita, alhamdulillah. Gayanya dermawan, biarpun membuat berita di koran segala macam dia telah infak, tapi bohong dia. Disebut sebagai orang dermawan tapi tidak pernah infak. Berarti sifat dermawan adalah bohongan. Sama orang tawadhu palsu tadi ya, biarpun sejuta manusia menyanjung, maka sebetulnya dia adalah bukan orang tawadhu tapi tidak punya ketawaduan yang sesungguhnya. Dan tanda-tandanya tadi sudah kami sebutkan bahwasanya tidak mudah tersinggung di saat direndahkan oleh seseorang. Bahkan suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? As-Sajjad, yang dikatakan beliau adalah ahli sujud. Ibadahnya tidak pernah kurang-kurang. Hampir maksiat tidak pernah dilakukan oleh beliau. Kutub seorang wali besar, cucu Nabi yang luar biasa. Suatu ketika beliau dicaci oleh seseorang. Diolok oleh seseorang. Setelah dicaci oleh seseorang, apa jawaban beliau? Tidak membantah, kamu itu ngapain mencaci saya? Hanya berkata, ya akhi, ketahuilah, apa yang tidak engkau ketahui lebih banyak daripada yang engkau ketahui. Engkau katakan aku jelek seperti itu, tapi sebetulnya pada diriku lebih dari itu, wahai saudaraku. Nah inilah, kalau kita diolok sama seseorang. Imam Ghazali juga pernah ngajari, kalau ada orang mengolok kita itu sederhana, tata hatimu. Kalau ada orang merendahkan kamu, mengolok kamu, tinggal kamu pikir, benar enggak kamu kayak begitu? Lah kalau benar jelek, ngapain kamu marah? Oh saya tidak jelek. Lah kalau tidak jelek, kenapa juga aku marah? Wong kamu tidak jelek. Yang penting kan kamu tidak jelek, sudah. Enggak ada perlunya marah. Sekarang kurang, enggak tahu. Enggak hormat sama ustaz. Menghargai. Okay. Luhulmu ulama masmumah. Dagingnya ulama beracun. Jangan menyaci ulama, nanti kualat. Waduh, sudah. Sak ulamanya jadi ngualat-kualatin. Nah, orang besar ulama dicaci, masya Allah. Izzuddin Abdussalam pernah dicaci di depan orang, tapi tidak pernah beliau marah. Karena merasakan saya pantas untuk dicaci, saya pantas untuk diolok. Wah ini pelajaran berat banget hari ini, semacam khayal. Tapi kita harus mencoba untuk itu semuanya. Pelajaran berat. Tidak perlu marah kita diolok, direndahkan dan sebagainya. Lah kalau sudah orang punya jiwa hati tawadhu yang sesungguhnya, kesombongan akan hilang. Tidak akan berbangga-banggaan dengan dunia, tidak akan berbangga-banggaan dengan pangkat, tidak akan berbangga-banggaan dengan ilmu, tidak akan berbanggaan dengan nasab, tidak akan berbanggaan dengan kehebatan. Dia selamat. Maka kuncinya tawadhu yang sesungguhnya. Semoga Allah berikan kepada kita tahu. Man tawadhu rafa'ahullah. Kalau ada orang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau sudah sombong, na'udzubillah. Allah rendahkan. Kesombongan adalah menjadikan orang susah menerima kebenaran. Kalau orang tawadhu luar biasa. Nah sekarang kita tinggal tengok diri kita ini bagiannya apa daripada ilmu yang dihadirkan oleh Ibn Athail As-Sakandari. Lah kita itu orang apa? Amal baik enggak, ilmu juga enggak, nasab enggak, tapi gua dikit-dikit sensitif tersinggung. Jenggung perasaan saya. Ngomongnya seenaknya sendiri. Kayak orang paling hebat saja. Terus ente? Ente dikit-dikit saja sudah marah. Berarti ente merasa paling hebat enggak sadar tuh. Allah. Inilah ilmu akhlak. Kalau seandainya semua orang punya akhlak begini, enggak ada orang ribut kayaknya ya. Tidak ada orang mencaci. Kenapa? Orang tawadhu tidak akan mencaci orang lain. Dan di saat dicaci pun tidak ribut karena dia merasa dirinya adalah rendah. Dia merasa kotor. Dia merasa besar. Sehingga yang ada adalah bagaimana dia menyadari di hadapan Allah kalau dirinya kurang, istighfarnya banyak, meningkatkan kualitas ibadah, dicaci orang tidak marah, dengan orang menghargai, tidak pernah merendahkan orang lain. Khusnudzon terus kepada orang. Orang itu berdosa, akan tapi mungkin tadi malam sudah diampuni. Dia berdosa, mungkin dosanya hanya itu, tapi aku Allah. Dan yang jadi masalah adalah kalau kita selalu menduga orang lain adalah selalu lebih rendah dari kita. Kadang-kadang begitu jeleknya kesombongan itu, sudah tahu orang punya kelebihan masih mengatakan, iya dia sih memang orangnya pintar, tapi ada mesti. Oh dianya tapi, pasti ini karena sombong dia. Jadi tapinya itu jomplang balik. Tapi begitu sebaliknya kalau orang tawadhu ngelihat orang, ya akhi dia banyak kesalahan, akan tapi subhanallah mungkin diampuni, mungkin kebalikannya. Jadi kalau mandang orang itu beda. Kalau mandang orang dari dulu-dulu ke bawah itu adalah orang sombong. Tapi kalau dia memang ada kesalahan sesaat ini begitu, akan tapi mungkin dia sudah diangkat derajat oleh Allah, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo tidak perlu sombong. Apalagi dengan orang tua, gak pantas kita sombong. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada orang tua, tawadhu dengan sesama, tawadhu dengan anak kita, tawadhu dengan orang-orang yang bersama kita. Tapi tawadhu yang sesungguhnya bukan tawadhu action sudah. Kita tinggalkan goodbye dengan tawadhu action, gaya-gayaan. Merunduk-merunduk sebagainya. Merunduklah karena kita sadar kita ini jelek. Bukan merunduk ada agar dibilang kita ini lebih hebat dari yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita orang yang tawadhu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Amin rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai, dari penjelasan Buya tadi saya menangkap tentang tawadhu diberikan beberapa contoh. Cuman yang saya pertanyakan penempatan tawadhu itu sendiri Buya. Yang saya khawatirkan gini, ada dua kutub yang saling mungkin salah kaprah gitu. Satu, tadi Buya mencontohkan kalau seorang kiai misalnya dihujat ataupun dicaci, kita sendiri yang santri-santri ini sebagai murid-murid juga tidak terima begitu Buya. Khawatirnya ini merendahkan ulama. Bahkan juga seperti Rasulullah juga pernah dicaci, sahabat Umar juga tidak terima. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana hal seperti itu? Tadi Buya mencontohkan dicaci orang juga tidak masalah sebenarnya. Cuman yang khawatir, saya khawatir seperti ini nanti agama dilecehkan. Kita juga tidak mau agama kita juga direndahkan. Ada orang yang mencaci maki, merendahkan kiai, merendahkan. Ini yang saya ingin penjelasan Buya, bagaimana penempatan tawadhu dengan kasus seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, Misalnya kita mempunyai suatu barang dan barang tersebut disimpan atau dibawa kemana-mana dengan dibawa kemana-mana dengan maksud misalnya keselamatan, rezeki atau apa, tapi barang tersebut diwiridkan setiap harinya. Itu bagaimana? Barangnya apa bentuknya? Ya apa aja gitu. Hah? Ya apa aja? Misalnya batu atau pisau, cincin atau apa gitu. Ya, tapi barang tersebut diwiridkan setiap harinya, itu gimana? Dibacain itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika ada orang dilecehkan? Berbeda. Yang kita bahas adalah jika ada orang mencaci saya, apa yang harus saya lakukan? Berbeda jika saya melihat orang lain dicaci, saya akan tegur, jangan mencaci orang. Ini berbeda, sangat bukan. Ini bukan, kalau ada orang mencaci Nabi kita marah, tapi bagaimana Nabi dicaci orang Yahudi tersenyum? Berbeda. Jadi beda, karena kalau ini urusan aku. Kalau saya marah di saat guru saya direndahkan ilmunya atau syariat direndahkan, ini bab kecemburuan, harus marah, bukan aku. Ini kita akan memangkas keakuan ini loh. Aku ini miliknya iblis. Aku itu iblis. Lah kalau kita bangga dengan guru atau orang mulia, kita perlu membela. Jangankan ke orang muslim, ada orang kafir yang hidup bertetangga dengan kita kok dicaci maki sama orang Islam, kita harus tegur. Kita bela ini, jangan sampai dicaci, enggak boleh kita mencaci. Tapi permasalahannya adalah aku ini loh yang merasa tersinggung di saat dicaci sama orang tuh. Loh, memangnya apa kamu itu? Ini aku. Beda ya? Kalau ada Nabi Muhammad dicaci, wah kita harus marah dong. Tapi marah dengan syariat. Gimana cara marahnya yang benar? Atau guru kita, kecemburuan kita, itu otomatis. Kenapa kita meyakini guru kita adalah orang yang berjuang dan sebagainya? Lah kok ternyata direndahkan, ini bakal Islam rusak nanti. Jangan macam-macam, kan begitu. Tapi dengan syariat juga marah kita, bukan marah dengan caci maki juga, marahnya dengan aturan. Mungkin kita datangi orang tersebut, kita ajak bicara. Ini berbeda. Ini permasalahannya bukan urusan orang lain yang dicaci, bukan. Tapi aku yang direndahkan. Aku lah kalau sudah di saat kita direndahkan langsung kebayang kesalahannya, langsung diem. Benar dia itu. Itu tawadhu. Memang kita tidak punya dosa. Mungkin secara lahir Anda, kita tidak berzina, kita tidak mabuk, kita. Tapi mungkin kita setiap hari ngedengki sama orang. Nah, ini siapa yang tahu? Hanya kita sendiri yang ngerasa. Iya ya, tetanggaku beli mobil kok ngenes, aku kok gergesin saya. Nah, ini kan saya sendiri. Makanya di saat kita dicaci sama orang, langsung kita ingat kesalahan kita. Enggak salah dia. Enggak bisa marah. Tapi kalau mengatakan, "Hah, tahu apa kamu? Oh, sombong. Seolah enggak punya kesalahan dia. Kayak malaikat." Nah, ini loh kesombongan. Tapi kalau ada orang lain yang dicaci dan diolok, kita menolong agar jangan mencaci dan mengolok. Mencaci adalah dosa. Tapi dia jahat, biarpun jahat, bisa saja kita lebih jahat suatu ketika. Dia mungkin, gak boleh. Nah, kita nasihati orang, iya, jahat mencaci. Tapi bukan aku. Jika aku yang dicaci, aku yang diolok, aku yang direndahkan, tinggal kita koreksi diri kita sendiri. Gak perlu kita membela diri kita sendiri. Ya? Pada suatu ketika ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dicaci oleh orang Yahudi, diolok-olok begini. Sayyidina Rasulullah di sampingnya diam, tersenyum. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membalas. Setelah membalas, Rasulullah pergi. Kaget, "Ya Rasulullah, tadi saya diolok, kamu tersenyum. Giliran saya membalas, engkau pergi." Dijawab oleh Rasulullah, "Hei Abu Bakar, waktu kamu diolok sama seseorang karena kamu diam tabah, malaikat membelamu dan mendoakan kamu. Tapi di saat kamu membalas, malaikat pergi, maka aku pun ikut pergi." Nah ini, jadi di saat orang itu dicaci dan diolok, itu hendaknya langsung koreksi ke dalam dirinya sendiri. Tapi kalau agama dicaci, orang-orang mulia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Haddad, orang-orang besar, saya Imam Ghazali diolok dan sebagainya, ya kita marah, siapa kamu ngolok dia itu? Kita membandingnya dia dengan guru, dia dengan Ghazali, bukan dia dengan aku. Kalau dia dengan aku, gak berani kita membanding. Mungkin dia lebih bagus dari kita pada suatu ketika nanti. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala merendahkan, mencaci, tidak. Tidak diperdengarkan. Kita membenci zatnya orang, tidak boleh. Mungkin dia itu orang kafir, tapi pungkasannya belum tentu bisa menjadi ahli iman. Kalau kita mau marah, marah dengan kekafirannya. Tapi itu pun bukan urusannya di saat kita yang direndahkan. Kalau kita direndahkan, tetap kita belajar. Bagaimana di saat kita direndahkan, terus koreksi. Kenapa ya saya marah? Oh, ini pekerjaan berat. Kita belajar semuanya. Bukan yang ngomong sudah sampai kepada makom ini. Belum. Kita masih marah. Ada orang ngomong tidak anu sedikit sudah kita emosi kadang-kadang. Mau belanja mau apa tiba-tiba dia ngomongnya tidak santun saja sudah. Ini astagfirullahaladzim ya Rabb. Nah ini berat ini ilmu berat. Ya, pernah ya kita belanja yang melayani kurang santun saja ini kok jualan kok tidak. Kita pengennya harus disanjung, dilayani dengan baik. Oh itu jadi sudah jelas ya bukan urusan aku. Kalau aku perlu kita selalu koreksi diri. Bahwasanya aku banyak kesalahan, banyak kekurangan. Bahkan termasuk kesombongan yang luar biasa itu yang tersembunyi di dalam hati yaitu bunyinya begini. Aku tidak punya kesalahan. Itu hebat benar deh. Sombong di puncak kesombongan merasakan aku tidak punya kesalahan. Kalau disalahkan enggak bisa diolehnya, beralasan terus. Oh ya sudah ente nabi kalau gitu. Disalahkan terus. Beralasan terus. Akan tapi sebaik-baik orang di saat dicaci dan diolok adalah jadikan bahan untuk koreksi diri. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di saat beliau mengajarkan bagaimana engkau bisa berbenah diri menjadi orang yang lebih bagus, menjadi orang yang lebih baik, pertama adalah tanyakan kepada kawanmu kekuranganmu apa. Kalau tanya biar tidak kurang, Ajib tidak bagus tidak ceramah saya tadi, kan gitu ya. Gimana saya ngajar? Enak enggak? Biasanya gitu. Kita perlu bertanya, kurangnya di mana? Gitu loh. Atau gimana perilaku saya? Anjiban saya. Atau tolong ya akhi, jangan ragu-ragu. Jika ada kekurangan pada saya, kasih tahu saya. Lah ini kata Imam Ghazali, kunci pertama. Kalau pengen naik pangkat, jadi kawan dekat, istri, suami. Ini harus ada kesepakatan ini. Wong suami diingatkan istri aja langsung keluar rumah. Istri diingatkan suami langsung di... Ini model apa ini? Tapi kita sudah membuka sekarang. Ayo, tolong ingatkan aku. Ini kata Imam Ghazali yang pertama. Nah, yang pertama koreksi dulu, mohon maaf. Yang pertama agar kau bisa naik pangkat, koreksi kesalahanmu sendiri. Cari kesalahanmu, kekuranganmu. Ini yang pertama. Lah kalau nyari-nyari susah, memang kadang-kadang memang kekurangan kita itu susah dilihat. Betul kata pepatah itu kalau sudah yang namanya gajah di pelupuk mata itu gak kelihatan, tapi sumur di seberang sana kelihatan. Kalau gampang lihat kesalahan orang, tapi kesalahan diri itu susah dilihat. Makanya pertama kalau orang pengen benar, pengen baik, lihat kekurangan diri sendiri. Susah ya Imam, baik. Kalau susah tanya kepada orang yang dekat denganmu untuk menjelaskan kekuranganmu atau apa. Harus berani bertanya, apa kekuranganku wahai muridku, wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, kekurangan saya apa. Waduh, kalau ini kayak cara ini dihidupkan di rumah kita, enggak ada kejelekan kayaknya. Apa kalau anu? Paling anak-anak pada ngomong kekurangan Umi adalah suka nonton sinetron misalnya. Oh iya makasih nak, saya kasih hadiah. Misal itu. Jadi, kalau begitu lah ya. Kalau anaknya berani ngingetin itu kan hebat. Berarti anaknya sudah baik duluan. Contoh, kalau sudah kita bertanya kepada orang dekat juga mentok. Yang ketiga adalah apa? Dengar apa kata musuhmu. Dengar apa kata musuhmu, orang yang dengki kepadamu, orang yang gak senang kepadamu, ngomongnya apa, pegangi itu untuk benah diri. Bukan kita jadikan bahan untuk kurang ajar, tak tahu saya, dasar memang orang, aduh habis, mungkin benar ya. Dan subhanallah, ini ilmu yang Imam Ghazali mujarab. Orang yang ngiri kepada anda tidak akan ngomong kecuali itu pantas untuk jadikan bahan koreksi. Mungkin ngomong, wah gayanya kayak orang, mungkin bener ngomongin itu. Wah model cara jalannya, wah dia orang ngiri kepada anda. Ngomentari cara jalan anda, dengar, pasti bener jalan anda gak bener itu. Oh, luar biasa ini. Makanya gak ada perlunya kita sampai derajat, gak usah. Itu urusan aku. Tapi kalau kita dengan guru-guru mulia kita, selagi bukan maksiat, bukan ini, kita bisa menafsiri yang lain. Kalau maksiat pun kita tidak perlu suudzon kepada guru-guru, akan tetapi kita datang dan mengingatkan. Ini pandangan beda, pandangan kepada aku Sebab aku itu yang pertama kali mengatakan adalah iblis, ana khairun minhu. Ana dalam Al-Qur'an, ana diucapkan oleh iblis di saat tidak mau dibanding dengan Sayyidina Adam. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada aku. Sehingga omongannya orang sombong yang dikit-dikit aku, menurut pendapatku, hematku, aku. Yang lain enggak ada, aku semuanya. Aku yang paling bagus, aku yang paling aku. Sombong. Hilanglah tawadhu yang kita bahas tadi. Baik, kemudian ada orang yang tulisannya enggak jelas tadi. Hah? Oh, barang. Ketahuilah bahwasanya batu adalah batu, tidak punya kekuatan apapun. Cukup dengan wirid, enggak usah batunya yang diwiritin. Tapi ada dalam bahasan jimat, ngambil berkah daripada lafad-lafad mulia. Ada tulisan-tulisan lafad-lafad mulia, ada keberkahan, itu bisa digunakan jimat. Tapi jimat bisa berubah, sebab jimat ada yang syar'i yang tidak syar'i. Jimat yang syar'i adalah di situ ada kalimat-kalimat mulia, sehingga dikatakan bahasanya kalau kalimatnya enggak bisa dibaca saja haram kita. Ada urat urat, enggak tahu bisa, sebab dikhawatirkan ini kalimat-kalimatnya orang kafir. Akan tapi kalau misalnya fasayakfikahumullah dan seterusnya, misalnya apa? Kemudian tulis di dalam di kertas, maka itu adalah jimat, ngambil berkah daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah diperkenankan dan dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar untuk anak-anak kecil. Jadi jimat yang di dalamnya adalah isinya ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dijaga itu untuk menjaga anak-anak kecil agar terhindar dari setan, dari gangguan jin dan sebagainya. Jadi itu berlaku untuk dan bukan syirik, karena apa? Keyakinan kita tetap kepada Allah dengan keberkahan ayat tersebut. Dan itu diberikan untuk anak kecil. Karena apa? Anak kecil belum bisa membaca zikir. Kalau orang tua itu dibaca sendiri, bukan pakai tempelan. Zikir dibaca beres, bukan membaca bungkusan. Loh kok dibungkus? Dibaca ya Ustaz. Bukan dibungkus, dibaca. Kalau dibungkus jadi anak kecil, tekalungin nanti dibungkus. Jadi kisahnya di zaman Sayyidina Abdullah Umar begitu. Cuman jangan seperti sebagian orang kafir, syirik. Cuman jangan batu. Kalau batu cincin pakai saja sini. Kalau batu biasa buat bangunan. Kalau kayu buat masak, sudah. Kalau kain jadikan baju, sudah. Enggak usah macam-macam. Kita enggak. Cuman mengatakan syirik itu tidak gampang. Mengatakan syirik tidak gampang. Syirik itu meyakini sesuatu itu adalah punya kekuatan dari zatnya, itu adalah syirik, tidak diperkenankan. Cuman ketahuilah bab jimat sendiri ya, jangan berlebihan. Biarpun tidak syirik kalau keyakinan kita benar, tapi ya jangan urusan kita sama jimat. Terus mana-mana baca wirid, apal, zikir kemana-mana, itu loh ada pahala. Ada 16 tempelan biar laku. Ini dari kiai ini, kiai ini, kiai itu. Syirik enggak? Kalau syirik ntar dulu. Cuman males, ini dibaca sudah, zikir pagi, zikir sore, ada wiridul wat, wiridul latif, wiridul haddad, wiridul fatih. Ini istighfar 1000 dalam sehari, solawat 1000 dalam sehari. Kurang apa? Solawat itu janji dari Allah. Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan dari kegelapan yang kau temui. Sempit rezeki akan dibuka oleh Allah, solawat. Bukan jimat ini, bukan jimat. Baik, kita tidak boleh masuk kutub ekstrim. Ekstrim dikit-dikit syirik. Gak mudah mengatakan syirik. Tapi ini dikit-dikit jimat. Ada orang datang jimat. Sampai suatu ketika ada orang tanya, Buya, mohon dibuatkan saya pokoknya jimat biar istri saya itu sama saya itu lengket, tidak marah-marah sama saya. Lah saya biasanya kalau ngomong itu kadang-kadang sudah geli, tanya, oh iya nanti saya kasih. Ini ceritanya sudah lama. Oh iya nanti saya kasih. Lupa saya ngomong gitu tuh. Sudah ngomong ditunggu rupanya. Sampai di depan pohon mangga waktu itu masih di Karanggala nunggu. Loh, Buya itunya mana? Oh, sini. Waduh, ini terlanjur ngomong. Ada saya kasih ijazah agar istrimu lengket, istrimu tidak marah-marah. Ayo, serius dia mati. Bisa ngamalin enggak? Saya amalin, Buya. Satu. Kalau datang assalamualaikum. Kecup keningnya. Kasih hadiah. Kalau dia marah kamu jangan marah. yang sopan santun kepada dia, sanjung dia. Ente bisa buat puisi enggak? Saya banyak kok gitu. Ya, ini akhlak yang mulia itu, pelet saya tuh gitu, harus gitu. Pakai tempel-tempelan, apa itu? Oh, biarpun tempelannya sak gebok tapi akhlak yang enggak benar, siapa mau senang sama orang, ha? Akhlak yang baik, assalamualaikum, senyum, cari istrimu kalau pulang. Rupanya kamu enggak melakukan. Iya, saya enggak pernah melakukan begitu. Ya, ya sudah pas. Makanya sekarang itu ilmu peletnya, pakai ilmu pelet saya itu selesai. Kalau sekali ke jimat, gebok, tetap saja sama istri ngomong kasar, gimana istrinya bisa cinta? Gimana istrinya bisa hormat? Jadi jangan berlebihan seperti itu. Tapi jangan seperti orang syirik, syirik, syirik, syirik. Orang itu perlu kesejukan hati dengan zikir. Orang itu perlu akhlak agar bisa baik dengan sesama. Zikir agar dekat kepada Allah. Lah kok kasih tempelan kok, enggak zikir-zikir dia. Sudah enggak zikir, enggak dekat sama baik orang, enggak pernah akhlak yang mulia. Terus mau gimana orang ini? Kecuali Anda orang buta huruf gak bisa baca, saya kasih tempelan nantinya. Baik, ini saja ya insyaallah. Jadi gak usah pakai itu. Begini. Kalau batunya banyak bisa taruh di pondok 6 truk itu bisa untuk taruh. Jadi kalau jadi jangan-jangan tuh. Memang ada sebagian orang dikit-dikit nih dibacain, ini sudah saya bacain. Ini berapa ribu ini. Satu ini 5 juta dilelang nanti tasbihnya Buya Yahya. Ini tidak seperti itu ya. Tapi ada athar solehin punya keberkahan, misalnya bajunya Rasulullah ada keberkahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada athar berkah bajunya orang soleh ada keberkahan karena nempel dengan orang yang biasa berzikir. Tapi bukan baju yang dibacain lalu jadikan enggak. Baca juga, jangan batunya. Sayyidina Asma binti Abi Bakar pernah bercerita, hadhihi jubbatu Rasulullah, ini jubahnya Rasulullah. Kanat inda Aisyata, ada pada Siti Aisyah. Walamma kubidat, tatkala Siti Aisyah dicabut, dicabut nyawa, masih meninggal, wafat. Qabattuha, aku ambil itu jubah. Wa inni ughassiruha, dan aku cuci itu baju. Wa istashfi biha limardona, dan aku gunakan untuk obat bagi yang sakit. Jubahnya Nabi SAW. Bukan syirik. Tapi hal yang demikian ini. Jubah jadi athar solehin boleh dipakai untuk kemuliaan, untuk pengobatan dan sebagainya. Jangan seperti orang menurut medis baju tidak bisa memberi obat lah, ini urusan ini adalah orang yang sakit. Ada satu orang yang menolak hal beginian, apa menurut medis dia ada mukjizat, ada barokah, ada athar solehin, bekasnya orang soleh adalah keberkahan dan sebagainya. Cuman memperbanyak jimat itu bukan mendidik. Memperbanyak jimat bukan mendidik. Akan tapi pendidikan akhlak agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Memperbanyak zikir agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa buka bersama di Al-Bahjah. Kalau setiap tempat bisa mengadakan, silakan adakan di tempat masing-masing. Tapi kalau masih bisa, kalau tidak, mohon bisa bersama-sama buka bersama di Al-Bahjah besok hari Rabu. Setelah sholat asar, ada tausiah, ada zikir, ada sholawat, ada silaturahim, ada buka bersama. Kemudian dilanjut takbir keliling setelah itu. Yang tidak takbir gak apa-apa setelah buka. Yang gak puasa pun boleh kumpul, pura-pura puasa di sana. Tapi tidak usah bohong, pura-pura puasa saja. Tidak boleh, jadi jangan-jangan wah saya tidak puasa, gak datang. Datang untuk bisa berzikir di sana, untuk dengar tausiah. Kajian Sabtu dan Ahad pagi di Al-Bahjah tetap ada. Kurban hari Rabu, Ahadnya tetap ada pengajian, tetap pengajian tidak boleh libur-libur. Seperti biasa. Mohon doa untuk pembangunan Al-Bahjah 2. Masih kurang, mohon dilihat. Mohon ya, semoga ada ahli surga yang bisa melihat Al-Bahjah 2 sana. Yang ada di Buyut. Ada banyak kekurangan di sana untuk ngedak, untuk tingkat atas banyak kekurangan, sementara siswanya sudah banyak kayak ikan pindang sekarang, kasihan. Semoga Allah menggugah hati-hati orang ahli ikhlas di surga yang bisa datang ke tempat sana melihat Al-Bahjah 2. Dan juga mohon didoakan Ibu, khusus Al-Bahjah TV ingin segera diwujudkan, dimudahkan. Kita lagi merintis itu semuanya, semoga ada kemudahan untuk itu semuanya. Dan mohon semuanya harus memiliki ini, kartu gratis dibagi-bagi, tolong disimpan. Dan tim membagi ini semua. Di sini ada program-program dakwah segala macam. program dakwah Buya ada di mana, mulai dari yang namanya televisinya, radio, segala macam. Termasuk di sini adalah untuk menghindari adanya pungutan liar. Tidak ada orang mengatasnamakan Al-Bahjah minta daging korban atau minta sumbangan pondok yang datang ke rumah Anda, itu bohong. Kalau ada orang datang kepada Anda lalu minta bantuan untuk Al-Bahjah, jangan dikasih. Tapi Anda cukup punya ini. Di sini ada kartu nomor rekening, jadi bilang saja, "Sorry Pak, saya sudah punya ini. Kalau saya nyumbang langsung saya kirim ke sini. Tidak saya berikan kepada Anda." Karena banyak orang mengatasnamakan pakai kopiah, sedikit imamah diutus Buya Yahya. Lalu ada orang yang memberi dan sebagainya. Setelah itu cerita, "Aduh, gimana Buya?" Ya sudah, dapat pahala. Biarpun duitnya enggak nyampe. Cuman untuk menghindari yang ini, apalagi begini korban. Ada orang keliling cari korban atas nama Al-Bahjah. Keliling cari korban. Sebentar lagi maulid. Apalagi tahu maulid besar di Al-Bahjah. Nanti keliling ada orang pekerjaannya begitu. Atas nama cari korban. Sudah, makanya kita tutup, enggak ada sumbangan-sumbangan keliling. Jadi kalau ada orang yang ingin bantu, ada di sini nomor rekeningnya, sudah jelas. Nomornya berapa? 7-2004-2009-2 BSM 7-2004-2009 kalau tidak salah saya enggak. Ya. 7-2004-2009-2 itu saja insya Allah. Baik, ini informasi untuk menjaga ya. Jadi nyimpen ini tidak bayar. Cuman kalau tiba-tiba digugah hatinya sudah enak, tinggal langsung, enggak usah bingung-bingung insyaallah. Baik. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau beri kepada kami kesempatan untuk masuki 10 awal Dzulhijjah. Dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di hari-hari itu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang kau ampuni. Jadikan kami hamba-hamba yang kau kabul hajat mereka, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong, ya Allah. Berikan kepada kami ketawaduan yang sesungguhnya, ya Allah. Ketawaduan yang sesungguhnya, ya Allah. Maka kami mohon bukakan aib kami di mata kami agar kami tahu kekurangan kami, ya Allah. Bukakan kekurangan kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah diri. Dan kami mohon tutup aib orang lain dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak merendahkan siapapun, ya Allah. Tutup dari mata kami aib orang-orang lain, ya Allah. Jangan sampai kami melihat kesalahan dan kekurangan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan jauhkan kami dendam dan dari dendam dan dengki. Kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada kami, maka kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami dan mereka semua. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada sahabat atau saudara kami yang berhasil dalam urusan usaha dagangnya, urusan dunianya, maka kami mohon berkailah hartanya, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Ya Allah, jika ada orang yang berhasil dalam ilmu dan dakwahnya ya Allah, lalu kami mendengki karena dengan itu semua, kami mohon tambahlah keberhasilan dakwah mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari kedengkian ya Allah. Kami tidak ingin mendengki kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah, ya Allah, agar kami bisa bertawaf di Allah di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Madinah, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan saat ini ya Allah, para hujjat ya Allah, para tamumu ada di Makkah sana ya Allah, dan tamu kekasihmu Nabi Muhammad ada di Madinah. Kami mohon kabulkan hajat mereka semua ya Allah, dan kembalikan mereka ke negeri ini dengan selamat sebagai dan haji mereka engkau terima ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga keluarga mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ini perkumpulan-perkumpulan ahli surga. Jangan sampai ada yang kau tinggal satupun, ya Allah, dari yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya Allah. Bahkan jadikan kami sebab orang lain menjadi baik, ya Allah. Ya Allah, yang ada di dalam ini atau yang di luar sana, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Muliakan kami semua, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah, yang sering meninggalkan solat. Jadikan kami ahli solat dan ampuni kami, ya. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi, ya Allah. Jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini atau yang di luar sana ada yang hamba-hambamu yang pernah berjudi atau pernah minum minuman keras, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kohinakan, ya Allah. Jauhkan kami dan jauhkan kami dan mereka semua dari zina, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuk dan zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni, ya Allah, ya Allah. Dan tutup aib mereka semua, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Tahu, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak soleh, soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, orang-orang yang Kau cintai. Kami mohon, ya Allah, yang datang ke tempat ini atau yang mendengar acara ini atau menyaksikan acara ini, yang punya hajat, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Lahir batin, dunia akhirat mereka. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah, ya Allah, kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan kepada mereka. Alangkah banyaknya hamba-hamba yang Kau pilih untuk bisa berjuang bersama kami. Sungguh kami tidak rela jika apa yang mereka lakukan tidak Kau terima, ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah, keikhlasan, ya Allah. Dan berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah, untuk diri mereka dan anak keturunan mereka semua, ya Allah. Dan dikirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, agar kami bisa lebih cepat untuk mendekat, merapat dengan barisan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul Adina. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.